Ibrani pasal yang pertama akan menjadi pokok pikiran kita pada kesempatan kali ini. Ibrani 1 ayat 1 sampai 14. Saudara, kita akan mulai memasuki perenungan kita di dalam ekspositori kita kepada surat Ibrani, ya. Nanti kita akan memperhatikan bagian ini dan terus menggalinya. Kita sudah menyelesaikan 1 Korintus dan 2 Korintus. Biarlah kita meneliti dan terus mempelajari dengan baik-baik sehingga kita bisa bertumbuh dalam kebenaran yang penuh. Kita akan membacanya secara bergantian Ibrani 1, 1-14. Saya baca 1, saudara 2 terus hingga selesai. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh dengan kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini dan aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku. Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Engkau mencintai keadilan dan membenci kepasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah ia berkata, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Saudara, ini bagian merupakan satu perikop, tetapi saya akan berbicara ini dalam dua sesi, artinya yang kali ini kita bicara 1-4, nanti next baru kita perhatikan yang 5 sampai ke bawah. Sehingga kristologi yang begitu kental di dalam hal ini menjadi penting bagi kita. Ibrani, saudara, disebut surat karena memang ada bentuk penutup di sana, tetapi juga menjadi satu bentuk apologetika yang paling berkelas. Pembelaan kepada iman, di mana Ibrani menjelaskan apa sebetulnya kekristenan, khususnya menyangkut Kristus. Di dalam keilahian, di dalam keimanannya, keimaman dia, sehingga disebut imam besar agung itu. Dan bagaimana kualitas pengorbanan. Sehingga Ibrani menjadi satu interaksi menarik antara PLPB. Bagaimana sebetulnya kita memahami, dan bagaimana melihat gambar-gambar PL itu begitu disingkapkan. Sehingga penulis Ibrani adalah seorang yang sangat menguasai baik PL maupun PB itu dengan sama baiknya. Ya. Beberapa orang mengatakan itu Paulus, tapi beberapa lagi kemudian mengatakan tidak, kayak tulisan Paulus agak sedikit berbeda. Sehingga Ibrani menjadi surat dengan nama Ibrani, ya, yang tidak diketahui persis siapa sebetulnya menjadi penulisnya. Nah, menarik kalau di dalam Alkitab kita menjelajah seluruh kebenaran-kebenaran yang di kanon Tuhan taruh, karena memang kebenaran bergantung kepada dia sebagai sumber, bukan bergantung kepada siapa penulisnya. Ini menjadi luar biasa. Nah, jadi kalau kita menelusuri Alkitab dan membacanya, kita sebetulnya tercengang-cengang dengan cara terjadinya. Dan bagaimana keunikan keunggulan itu tetap menjadi satu keunikan keunggulan yang tidak terbantah. Ya, ini menarik. Nah, Jadi kita akan membaca Alkitab Ibrani, tolong perhatikan saya bilang tadi. Bagaimana ada satu korelasi kental antara PLPB, PLPB, PLPB. Sehingga kalau saudara mengikuti dengan baik-baik, ya, saudara akan mengerti kalimat Tuhan Yesus yang berkata, aku datang bukan meniadakan Taurat tetapi menggenapinya. Nah, Ibrani adalah satu dari sekian gambaran yang paling luar biasa tentang hal itu. Ya. Nah, sehingga penggalian ini menjadi penting. Sehingga kita mengerti latar belakang yang penuh. Mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Yang seharusnya ada di kehidupan kita. Maka dikatakan, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka sekarang dia berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Ibrani sudah dengan segera membuka suratnya. Ya, membuka tulisannya dengan kalimat, mengkorelasikan dengan zaman dulu kala. Sejak zaman dulu, Allah menyatakan dirinya berulang-ulang kali kepada kita dengan pelbagai cara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Karena memang dia memanggil para nabi. Bahkan dari Taurat dan Pra-Taurat. Pra-Taurat adalah sebelum Musa. Lalu Taurat adalah Musa. Lalu para nabi di berikutnya. Nah, jadi kalau kita melihat seluruh surat-surat itu, bagaimana pergerakan itu begitu luar biasa. Dan seluruh historical perjalanan Israel yang dimulai dari kejatuhan Adam Hawa di Taman Eden menjadi perjalanan yang sangat indah. Nah, kalau kita melihat titik-titik itu sangat jelas. Sejak dulu kala. Sejak kapan? Pertama, sejak Adam. Waktu Adam jatuh dalam dosa, lalu Tuhan datang dan berkata, ya, menghukum Adam, tetapi sekaligus memberikan janji dan pengharapan. Kejadian 3:15. Ketika Tuhan kemudian berkata kepada Adam dan Hawa, bahwa keturunanmu, keturunan manusia, ya, akan berkelahi terus-menerus dengan keturunan ular ini. Keturunan ular akan meremukkan tumit kaki keturunanmu. Tapi keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular itu. Saudara ini nanti mengacu kepada peristiwa bagaimana dari garis keturunan ini akan bergerak perkelahian terus-menerus. Sampai kepada Kristus. Di mana dia diremukkan tumitnya dengan tersalib. Tetapi dia meremukkan kepala ular itu. Dengan menghempaskan ular itu. Dan menebus dosa seluruh manusia. Nah, pada waktu kita melihat di dalam garis itu. Tuhan berbicara kepada Adam, lalu Tuhan juga berbicara kepada Nuh ketika dia menunjukkan wibawa kesucian yang luar biasa. Dia murka terhadap Kain dan hanya Kain dibantai dalam seluruh pengikut ataupun keturunannya. Sehingga keturunan Kain habis semua. Kain membunuh Habel, lalu Tuhan beri lagi anak Set. Lalu zaman Nuh semua manusia mati. Nuh adalah satu-satunya yang tidak mati dan dia keturunan Set. Sehingga menjadi simbolik pembantaian oleh Allah terhadap seluruh isi dunia. Kecuali orang yang diperkenannya, Set. Itu menjadi gambaran pertama tentang peristiwa akhir zaman yang akan dialami. Tidak ada yang perlu ditakutkan orang benar. Takutlah kalau menjadi orang tidak benar. Nuh selamat. Karena itu bisnis kita bukan apa, kapan, tanda-tanda kita boleh tahu itu. Sedikit-sedikit ya. Tetapi yang menjadi penting dan utama pertama adalah bagaimana hidup kita benar apa tidak. Sesudah zaman Nuh terus bergerak, lalu Tuhan mulai mewujudkan, menjanjikan kepada zaman Nuh pemeliharaan akan dunia. Dengan berkata air bah tidak akan lagi hatang dan menghancurkan bumi ini. Ya, lalu ditandai dengan warna pelangi. Nah, kemudian saudara-saudara yang kekasih bergerak lagi, maka muncullah pada era Abraham. Sekarang Tuhan bukan menjanjikan pemeliharaan bumi, tapi penerusan generasi keturunan. Maka dia berjanji kepada Abraham, Abraham, engkau akan punya anak seperti bintang di langit, pasir di laut. Satu hal yang sangat luar biasa, saudara, ketika diucapkan kepada Abraham, bintang di langit, pasir di laut, maka janji itu adalah janji keturunan. Tetapi ternyata Abraham punya anak semata wayang, ditambah anak ketidaksabaran Sarah dan juga kelemahan Abraham, sehingga lahirlah Ismail. Nah, ini jadi problem juga nanti. Tetapi kemudian bagaimana Tuhan menyatakan janjinya? Lalu Abraham datang Ishak. Dari Ishak kemudian lahirlah anaknya yang kembar. Tetapi lalu diwarnai problem juga lagi. Bahwa yang muda akan menjadi tuan atas yang tua. Celakanya. Ya. Kemudian Ribka ikut campur dalam rencana Allah. mau mewujudkan rencana Allah dengan cara yang sangat jahat, dengan mencurangi suaminya sendiri dan mengajar anaknya menipu. Seakan-akan Tuhan tidak mampu mewujudkan janjinya. Miris ya. Tetapi kita belajar betul bagaimana manusia seringkali gagal dalam hidupnya karena berpikir dia mau mengerjakan pekerjaan dan dia berpikir dia bisa menolong Allah. Kisah-kisah itu memberikan pelajaran mahal pada kita. Saya belajar teliti betul sampai kemudian seringkali jadi bingung sendiri untuk mengerti mana yang Tuhan mau, mana yang bukan. Semua bisa mirip. Ketelitian itu menjadi serius. Dan itu menjadi hilang. Dan hari makin hilang di dalam gereja. Karena godaan untuk menggapai apa yang menjadi ukuran umum selalu menggoda kita melompat ke sana. Ya. Nah kemudian nanti dari Abraham lalu kepada Yakob tadi, Yakob barulah jadi 12 suku. Dan Tuhan berkata supaya Yakob namanya bukan Yakob lagi tapi Israel, umat kepunyaanku itu. Ya. Nah saudara-saudara, kemudian dari garis inilah muncul nama Yehuda. Lalu dari garis Yehuda ya yang disebut sebagai singa yang mengaum itu muncullah garis Daud. Lalu Daud menjadi raja yang Tuhan tetapkan, diwarnai dengan satu sejarah yang sangat luar biasa. Karena raja pertama Israel bukan dari suku Yehuda tapi dari suku Benyamin. Itu pilihan manusia. Yang mana pilihan Allah? Daud, suku Yehuda. Cara Tuhan bekerja luar biasa. Cara manusia kerja keblinger. Tetapi selalu dibalikkan Tuhan lagi ke plannya. On plan lagi, on plan lagi. Tetapi Daud pun kehidupannya tidak terlalu indah. Sampai kemudian kita melihat bagaimana dari garis Daud Tuhan berjanji kepada Daud di dalam 1 Tawari 17. Bahwa bukan kau yang membangun rumahku tapi Salomo. Keturunannya, keturunanku itulah janjiku. Rumahnya, rumahku. Kerajaannya, kerajaanku kekal selama-lamanya. Lalu di mana bait Allah itu kekal? Karena tahun 70 hancur. Di mana kerajaan itu kekal? 500 sebelum Masehi sudah hancur. Lalu apa yang dimaksud dengan janji Tuhan? Ternyata janji itu digenapi pada diri Yesus Kristus. Itu sebab dia disebut anak Daud. Keturunan yang kekal selama-lamanya. Dan Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang, tetapi kalian menyerongnya. Dia berbicara tentang dirinya. Kerajaan kekal selama-lamanya. Lalu dia berkata, rubuhkan bait Allah itu, kubangun dalam tempo 3 hari. Dia berbicara tentang bait Allah yang kekal selama-lamanya, digenapi pada Kristus. Maka seluruh janji itu kemudian kita lihat. Dan bagaimana Yesus itu datang menjadi penggenapan terhadap seluruh janji Allah, menggantikan peran para nabi yang sudah mendahuluinya, tetapi memang tidak bisa menyelesaikannya, karena memang bukan mereka penyelesaiannya. Maka puncak dari seluruh apa yang dikatakan para nabi, yang mereka sampaikan, mereka sampaikan, mereka sampaikan, menjadi gambaran bagi dunia untuk menanti sang Mesias. Dan Kristus itu datang. Celakanya dunia tidak mengenal dia. Dunia menolaknya. Kalau di PL, Taurat diberikan. Barang siapa bisa memenuhi hukum Taurat, dia akan selamat. Akan masuk surga. Tapi tidak ada yang bisa memenuhi tuntutan hukum Taurat. Lalu Yesus datang untuk menyelamatkan manusia. Tapi dia datang, ditolak manusia. Siapa bilang agama pernah baik? Omong kosong. Siapa bilang orang Kristen baik? Bohong. Sejarah sudah mencatat itu. Karena itulah pergumulan hidup kita dalam bertuhan. Mengikut Kristus menjadi perkelahian yang sengit. Bagaimana menemukan apa yang menjadi kehendaknya. Belajar bertumbuh di dalam tiap ketetapan-ketetapan yang ditetapkannya. Nah saudara-saudaraku yang kekasih. Pada bagian inilah kita melihat bagaimana sekarang di zaman akhir. Ya, dia berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Yesus datang ke dalam dunia menjadi penggenapan janji Allah. Dan Paulus dengan jeli pernah mengatakan satu kalimat. Hei kalian, apakah kalian tidak tahu bahwa dikatakan kepada Abraham, dari engkaulah Abraham dan keturunanmu berkat akan datang pada dunia. Ingat, keturunanmu bukan keturunan-keturunanmu. Itu istilah Paulus, singular bukan plural. Sehingga berkat datang bukan karena Israel sebagai bangsa. Tapi Kristus. Kriuhan itu. Sayang ya. Sampai sekarang orang Kristen. Dan banyak khotbah. Berkati Israel nanti kita diberkati. Kutuk Israel kita terkutuk. Salah luar biasa. Saya enggak ngerti orang baca Alkitab apa tidak. maka penekanan bentuk singular bukan plural, keturunan bukan keturunan-keturunanmu, oleh Paulus clear menunjuk kepada arah satu, Kristus. Dan dunia diberkati oleh keturunan Abraham yang bernama Yesus Kristus ini. Janji Allah digenapi. Sehingga keturunan Abraham seperti bintang di langit, pasir di laut, ada dimanapun di kolong langit ini. Yaitu barang siapa yang percaya kepada siapa? Yesus Kristus itu. Dan itu di Yohanes 8 disebutkan oleh Yesus. Ketika orang Israel bilang, kami anak Abraham. Ahli Taurat, orang Farisi merasa anak Abraham. Yesus berkata, no, kau anak setan. Itu sebab kau membunuh aku. Kalau kau anak Abraham, pasti engkau akan mendengarkan apa yang kukatakan. Karena bapamu Abraham merindukan aku. Marah mereka, siapa kau? Kau anak umur berapa? Bapak kami sudah sangat lanjut. Umurnya sudah bentang sejarah ribuan tahun. Tapi Yesus mengatakan kalimat yang mengejutkan mereka. Before Abraham, I am was. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Saudara, melihat seluruh kebenaran Alkitab itu mencengangkan. Mengagumkan. Sehingga kita mesti memahami dalam seluruh konstelasi kesatuan, keutuhan Alkitab. Dan kita melihat hal yang luar biasa di sana. Di dalam bentang waktu ribuan tahun. Garis kebenaran itu tidak tergoyangkan. Terus melintas berbagai sejarah dan kesulitan. Menarik, Yesus datang bukan di kejayaan Israel. Yesus datang di keterpurukan Israel sebagai bangsa jajahan. Dan Yesus datang tidak memerdekakan Israel dari Roma. Karena merdekanya nanti 1948. 1948 tahun dikurang. Era Yesus kurang lebih 33,5 tahun. Hitung saja itu. Panjang sekali penjajahan. Karena memang bukan untuk itu ia datang. Bukan untuk soal fisik. Bukan untuk soal politik. Tetapi dia datang untuk kebenaran. Karena itu saudara-saudara, kalau engkau belajar mengerti Tuhan, mengertilah dengan baik-baik. Cintailah dengan baik-baik. Jangan pernah sepotong-potong. Dalami baik-baik, layani baik-baik, sehingga serius, betul-betul serius. Saya selalu bilang, dulu kalau saya dengar khotbah, sebelum saya jadi pendeta, CD dari pengkhotbah saya akan dengar. 3 kali dalam 1 minggu itu saya ulang-ulang. Ya. Sambil jalan kantor, dengar lagi. Jalan kantor, dengar lagi. Dulu kita masih main kaset ya. Jalan, dengar lagi. Jalan 1 minggu, 3 kali saya dengar ulang. Saya mengerti, oh intisarinya saya dapat. Lalu dengar lagi khotbah minggunya. Lalu minggu itu khotbah saya kasih sambil saya dengar lagi. Sehingga saya sangat familiar. Saya mengerti, oh masuknya kemari. Sehingga waktu saya belajar, saya mengkombin cara saya belajar, cara saya memahami Alkitab, 3 guru besar yang saya kagumi. Mereka punya keunikan dan bertolak belakang cara memahami. Nah saya belajar dari 3-3 ini. Lalu bagaimana menemukan intisari yang kental. Lalu mulai belajar dan mengerti. Itu sebab saya lebih berkali-kali juga mengatakan, saya sangat suka membuat kelompok PA. Lalu belajar Alkitab dari berbagai tempat. Seluruh Matius, Markus, ya, Lukas, Yohanes, bukan saja saya pernah baca, sudah di kota apa namanya, sudah di PA kan. Buka, baca, belajar, tanya, jawab. Buka, baca, belajar, tanya, jawab. Dan berbagai surat-surat. Begitu pula di kitab Pentatuk. Waktu melihat ada bagian-bagian yang kita tidak perhatikan ayatnya. Karena PA kadang-kadang kita dipaksa konsep. Loh, iya ini gue gak perhatiin nih. Ini kata sambung kepada yang apa saya pikir kemarin. Itu koneknya luar biasa. Sehingga akhirnya saya tercengang-cengang dengan kebenaran yang hebat itu. Tampak dengan apa yang dikatakan Ibrani, dengan segera saya familiar. Yes. Betul sekali. Apa yang dikatakannya luar biasa. Sehingga dia mengurai begitu hebatnya dan membuka suratnya dengan mengatakan, dulu berulang kali dalam berbagai cara, dia berbicara kepada nenek moyang kita. Dan itu pun dikatakannya di pasal 11 nanti. Karena iman ini, dia lihat semua tokoh-tokoh beriman bagaimana mereka hidup. Mengagumkan saudara. Bahkan kita tahu Abraham sangat percaya pada kebangkitan. Waktu mempersembahkan Ishak. Dari mana? Ibrani. Karena Ibrani berkata, karena iman Abraham mempersembahkan Ishak, karena dia tahu Allah bisa membangkitkan orang sekalipun dari kematian. Padahal konsep kebangkitan belum dikenal. How can? tapi Ibrani mempunyai kedalaman yang sangat luar biasa. Nah, inilah pemikiran serius yang kita lihat. Sehingga perjalanan itu menjadi titik-titik yang panjang. Seperti kalau kita di sekolah minggu belajar menggambar atau mewarnai, kan ada titik-titik. Lalu anak-anak tinggal tarik garisnya, jadi gambarnya ya. Lalu berikan warna, jangan keluar dari garisnya. Begitulah sebetulnya Alkitab itu ada titik-titik-titik di mana kita bertugas menarik garisnya. Dengan cara membacanya. Tarik garisnya, kemudian beri warnanya. Warnanya apa? Dengan warna-warni kehidupan. Bagaimana mengaplikasikannya. Kan tidak mungkin lari gambarnya, sudah ada titik-titiknya. Tapi kenapa banyak yang lari, Pak? Karena tidak baca titik-titiknya. Senangnya bikin titik sendiri. Lari itu titik jadinya kemana-mana. Karena itu ketika Ibrani menuturkan titik-titik itu kelihatan. Saudara kan tinggal baca peristiwa Adam. Kejadian 3:15, tinggal baca peristiwa Nuh air bah, tinggal baca lagi peristiwa Abraham janji keturunan, tinggal baca lagi perjalanan keluar bangsa Israel sampai ke Mesir, tinggal baca bagaimana mereka keluar, tinggal baca bagaimana mereka hidup. Waduh, kita akan lihat terus loh. Sehingga perjalanan bangsa Israel diakhiri dengan pidato hebat dari Yosua ketika mereka ditiba tanah perjanjian, kan? Kalian semua dengarkan. Kepada siapa kalian akan beribadah? Kepada Allah yang di mana nenek moyangmu beribadah. Dia sebut nenek moyang itu nenek moyang dia. Yang kafir itu, yang di padang gurun menyembah-nyembah berhala itu. Silakan kepada siapa kalian beribadah. Kalian sudah sampai tanah perjanjian ini. Tapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah pada Allah. Itu pidato hebat dari seorang Yosua. Orang Israel teriak, jauhlah dari kada kami beribadah kepada Allah lain. Kami hanya mau beribadah kepada Allah. Sehingga perjalanan Israel dengan klimaks pidato Yosua, keren, hebat, indah, luar biasa. Ya, sehingga kalau saya lihat tiap hamba-hamba Tuhan dalam pelayanan itu ya, mengagumkan bagaimana mereka memahami kebenaran dan bergumul dan berjalan. Sehingga hidup mereka itu bermutu dan berkualitas luar biasa. Ya. Nah, saudara-saudara, oleh karena itulah ketika dia menyatakan dirinya, terakhir dengan apa? Anaknya sendiri yang telah dia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Oleh dia, oleh anaknya, Allah telah menjadikan alam semesta. Yohanes di dalam pasal yang pertama berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah dan firman itulah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, tanpa dia tidak ada apapun yang jadi. Yesus adalah pencipta. Istilah yang jarang kita dengar. Yesus juru selamat itu selalu yang kita tahu. Yesus anak Allah itu biasa kita dengar. Tapi Yesus pencipta. Maka seringkali gereja berkata Allah adalah pencipta yang luar biasa. Dan dia mengasihi kita, dia kirim anaknya. Yesus adalah penebus dosa. Dan Roh Kudus adalah yang memelihara kita. Padahal Alkitab bersaksi dengan sangat jelas. Yesus pencipta. Roh Kudus yang mempersiapkan segala sesuatu sebelum mereka mencipta. Itu kejadian satu. Sehingga menemukan kebenaran yang utuh, bukan sepotong-sepotong, dari semua sudut menjadi penting dalam kehidupan kita. Nah, jadi saudara-saudara, oleh Kristus ya, segala sesuatu telah jadi. Maka dikatakan dialah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Yang menopang segala sesuatu yang ada dengan firman-Nya yang penuh dengan kekuasaan. Perhatikan, dia adalah cahaya kemuliaan Allah. Nah, istilah cahaya kemuliaan Allah menjadi sesuatu yang perlu untuk kita sadari bersama, saudaraku. Bagaimana cahaya kemuliaan itu adalah gambar wujud Allah itu. Jadi artinya begini, seharusnya Adam tidak jatuh dalam dosa. Tapi sesudah jatuh dalam dosa, baru ada keturunan. Lalu kalau ditanya, mana gambar dan rupa Allah? Enggak ada yang tahu. Karena Adam sudah gambar dan rupa yang rusak. Tangkap ya? Anaknya pun begitu pertama si Kain lihat bapaknya, itu gambar rusak itu. Enggak ada yang pernah lihat gambar bagus. Gambar benar. Gambar salah, gambar rusak. Anak pertama dari keturunan manusia. Lah kalau begitu, kita diajar tentang cahaya kemuliaan Allah, gambar Allah, rupa Allah. Lalu bagaimana mau ngerti itu? What is the model? Apa yang jadi model? Kristus Tuhan itu. Nanti Ibrani bilang, dia sama seperti kita, dicobai. Tetapi dia tidak berbuat dosa. Tahukah engkau apa yang disebut dengan cahaya kemuliaan Allah Yesus itu? Itulah perkelahian kita, itulah pertandingan kita. Supaya dia di dalam kita di dalam dia, dan kita hidup seperti dia. Itu yang dikatakannya di Yohanes 15 ayat 7. Jadi, ketika bagian ini dikatakan kepada kita, Kristus cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, maka dengan segera kita bisa melihat gambar yang benar, Yesus. Gambar yang rusak, Adam. Lalu Paulus mencatat di dalam Korintus, sama seperti satu orang Adam, semua kita kecemplung ke dalam dosa dan mati. Koma, begitulah karena satu orang Kristus. Kita bangkit dari dosa itu. Bangkit dari kematian. Satu orang membuat seluruh dunia berdosa. Adam. Mankin. Adam adalah manusia. Itu arti Adam. Manusia itu. Jadi Adam yang adalah manusia itu. Yang adalah manusia. Sudah menganggarkan kegagalannya. Dan Kristus mengajarkan. Jadi manusia itu begini loh. Sehingga dia adalah Allah yang sangat luar biasa. Bapa yang hebat, karena dia mau mengajar kita dengan cara apa? Dia mau jadi alat peraganya untuk kita. Seorang ayah yang sangat sayang sama anaknya, lalu main-main sama anaknya. Lalu kalau kita ngeliat bapak itu main-main geli ya, ini bapak ini direktur loh, bos top ini di kantor, serius selalu tiap hari. Tapi waktu dia main-main sama anaknya, dia bercanda, dia berguling-guling, geli kita ngeliat. Ih, gila lu bapak itu guling-guling lu, padahal kan big boss itu loh, orang hebat lu itu. Karena dia pengen anaknya ngerti. Lalu kalau kita mau ngomong sama anak itu, kita ngomong kecadel-cadelan juga ngikut-ikutan ya, bukan karena kita cadel. Apa? Emang lu baru belajar? Kan tidak, tapi karena anak itu supaya cocok sama kita nih, kita ngikutin dia nih, kita mencocokkan diri. Ayah yang sayang anaknya, berusaha mati-matian anak ini ngerti. Diikutin caranya, diikutin gayanya. Orang yang dewasa ngeliat temannya, lihat aneh banget nih teman gue. Tapi itu bapak yang hebat. Jadi dia akan ngomong sama anaknya tidak sok dewasa. Hei bayiku, lihat aku ya. Waduh, tidak begitu. Ini anak siapa? Anak siapa? Kadang-kadang geli ya. Nah anak lu tanya. Ini bukan logika. Lagi bercanda sama anak. Kalau logik kan lucu ya, anak siapa? Anak siapa? Emang anak tetangga lu gendong? Ya enggak lah. Tapi itulah bahasa ayah ini. Sehingga kadang-kadang kalau kita nalar secara dewasa. Ini apa-apaan sih? Sehingga ketika Kristus jadi manusia. Kita malah jadi kurang ajar ya. Salah menalar semua. Masa Allah begitu sih? Masa ini begitu? Kurang ajar enggak? Sudah dia mau merendahkan diri menjadi manusia. Sudah dia mau lakukan apa yang mestinya dia tidak perlu lakukan. Kita malah salah lagi. Anggap dia payah. Nah ini menjadi pergumulan serius yang mesti kita pikirkan, Susra. Bagaimana seharusnya gambar wujud Allah, kemuliaan Allah itu kita lihat. Sehingga barang siapa melihat Yesus, Yesus bilang apa? Jikalau engkau sudah melihat aku, engkau sudah melihat Allah, Bapa. Itu diskusi kental ketika Thomas dan Filipus berdiskusi dengan Yesus. Waktu Yesus ngomong, aku akan kembali ke rumah Bapakku, menyediakan tempat bagi kalian. Kalau sudah aku akan datang lagi. Lalu datang si Thomas, guru, tolong tunjukkan jalan ke tempat Bapa itu mana. Thomas adalah murid yang skeptis. Ya, seorang yang kadang-kadang terlalu naif mempertanyakan segala sesuatu. Sama seperti dibilang, Lazarus itu sebetulnya tidak mati, lagi tidur. Si Thomas yang ditutup, yuk tidur sama Lazarus yuk. Orangnya model begitu. Aku tidak percaya sebelum memasukkan jariku ke tangan yang berlubang paku. Nanti Thomas itu dirubah luar biasa. Si skeptis, si peragu itu yang mempertanyakan semuanya. Nah kali itu dia tanya, mana jalannya guru? Langsung dia bilang, akulah jalannya. Kebenaran dan kehidupan. Tidak ada yang sampai pada Bapa kalau tidak melalui aku. Si Filipus merasa lebih pintar. Udahlah guru, ngertilah kami jalannya itu. Padahal dia gak ngerti juga sebetulnya. Langsung dia bilang, tunjukkan saja Bapaknya. Karena dia pikir kalau Bapaknya ketahuan kan jalannya juga ketemu. Toh. lama lagi kalian ini baru mengerti. Kalau kau sudah melihat aku, kau sudah melihat Bapa. Kau minta tunjukkan Bapa. Ternyata murid-murid juga gak gampang ngerti. Saya selalu menempatkan diri, andai kata saya berjalan dengan Yesus, menjadi salah satu muridnya, saya mungkin yang paling payah juga. Terlalu banyak juga yang akan saya tanyakan. Sulit bagi saya menerima apa yang dikatakannya dengan fakta yang saya lihat dengan mata. Kalau dia raja, kenapa jadi pecundang? Kalau dia Allah, kenapa kami kesulitan? Sulit kan untuk ngerti itu? Kenapa ikut dia beda sekali dengan apa yang ditanamkan di sini dan realita yang dilihat? Tapi harap mengerti, itulah kekristenan. Sementara kita selalu mau fakta yang ada itu persis seperti yang kita mau. Karena Allah Maha Kuasa tak mungkin sakit. Karena Yesus kaya raya tak mungkin miskin. Fakta itu yang kita mau. Kita terjebak dalam pikiran salah. Filipus bertanya, tunjukkan. Maka dia bilang, kalau kau lihat aku, kau sudah lihat Bapa-Ku. Artinya, Ibrani mengupas, dialah cahaya kemuliaan Allah. Kalau kau melihat dia, engkau sudah melihat Allah. Loh, kalau melihat Allah kan mati, mana ada yang bisa melihat Allah? Yes, dia Allah. Tapi Allah yang mengosongkan dirinya. Paulus menjelaskannya di Filipi, kenosis. Saya kalau baca Alkitab ya tiap bagian itu indah setengah mati. Saya pernah membaca seseorang membantah keilahian Kristus. Cukup menarik cara dia. Dia ngaku dia pernah Kristen, lalu dia pernah ikut Nestorian, lalu dia pernah lagi ikut Saksi Yehova, pernah juga belajar agama Islam menurut dia lah. Ya, lalu dia jadi seorang Kristen menurut versinya dia. Tapi pokoknya Kristennya dia Yesus bukan Tuhan. Ya. Lalu dia mulai mengulas banyak sekali tulisan. Tulis. Memang kalau saya perhatikan tulisan ini, kalau orang gak belajar baik-baik kristologi, bisa kemakan. Ya, saya masukkan di kelas, waktu belajar kristologi. Waktu mereka jawab juga, jawaban kalian ngaco semua, kalau itu tidak menggugurkan seluruh statement dia. Tapi memang banyak similiarnya. Sehingga ketika kita mengulas satu-satu nih, lihat nih. Dia lari kemari. Dia ngomong ini gak ada ayat Alkitab. Nih kita tunjukkan ayatnya. Nah, ini masuk kemari. Kita ikuti cara berpikir dia. Jadi kalau dia bilang begini, jadi begini. Kita bilang jadi begini, jadi begini. Karena ada faktanya. Iya. Tapi waktu saya baca dan saya berpikir lagi ya. Lalu memperhatikan lagi Alkitab. Luar biasa loh Alkitab. Berbagai cara menyerbunya. Ya, merekayasa Yesus yang salah satu butir-butirnya diambil oleh Da Vinci Code, dimasukkan di dalam filmnya. Ya. Sehingga antara fiksi dan fakta campur aduk semua di situ. Walaupun buku itu sudah ditulis fiksi kan. Tapi orang melihatnya itu fakta. Lucu juga ya. Tapi itulah orang Indonesia. Apa aja pun mudah sekali kita. Untuk tidak berhati-hati melihat dan menilai dan belajar. Kita kembali. Maka pada waktu kita melihat sosok yang kekasih Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah. Gambar wujud Allah. Yes, Alkitab begitu kokoh, begitu gigi, begitu kuat. Di dalam sepanjang zaman sampai sekarang. Alkitab mampu menjawab tiap pertanyaan. Kalaupun ada jawaban yang salah. Harap mengerti pendetanya yang salah baca. Bukan Alkitabnya tidak mampu jawab. Pendetanya gak mampu jawab. Orang Kristen gak mampu jawab. Karena kurang mencintai. Kurang menggali. Kurang mendalami. Kalau mau belajar Alkitab, beranilah terluka. Investasi waktumu, jerimu, sulitmu, tapi engkau akan diberkati Tuhan. Mana bisa belajar sesuatu yang mahal dengan cara yang murahan? Sekali mau dengar langsung ngerti. Tidak ada ceritanya itu. Serius, tekun, kali, belajar, teliti. Kita akan menemukan kebenaran itu. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, bagaimana bagian ini menjadi bagian yang luar biasa? Maka kemudian dikatakan, dialah cahaya kemuliaan Allah yang datang dan nyata di dalam dunia. Dan, apa dikatakan? Dia yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Saudara, dulu banyak stiker gambar tangan gitu ya. Terus ada kotak tengahnya kosong, foto kita taruh. kita di tangan Allah gitu ya. Kita taruh di Alkitab bangga. Saya juga dulu ambil foto saya, taruh di situ. Saya bayangkan saya di tangan Allah. Pada waktu itu kalau saya ingat-ingat kelakuan saya, doilah Allah juga mungkin bingung lihat saya. Yakin banget sih Bigman ini gitu ya. Kelakuannya kayak begitu. Saya coba berdialog dengan diri. Tuh Alkitab ada foto taruh. Tapi yang paling miris kalau Alkitabnya sebulan sekali baru kepake. Lebih gila lagi ya. Saya dulu merasa sangat luar biasa karena ikut terus Alkitab saya baca, saya stabilo, sampai penuh warna-warni. Haleluya, sudah selesai. Saya pikirannya belajar bodohnya setengah mati ya. Satu orang kemarin datang sama saya, Pak Bigman, saya jujur sudah 15 kali selesai baca Alkitab PLPB sampai selesai Pak. Ujung ke ujung dari Matius sampai Wahyu, apa dari kejadian sampai Wahyu. Tapi heran Pak, saya ini kan pendeta, saya mau khotbah. Banyak sekali saya gak ngerti Pak. Saya jelas sama dia. Kesalahan orang Kristen berpikir ini mantra. Kalau dibaca udah selesai. Baca udah selesai. Lalu dipikir dia rohani. Salah. Ahli Taurat lebih hebat dari kau. Dia ngerti semua PL itu. Bahkan mengkotbahkan pun mampu. Tapi nabrak dan menyalibkan Yesus. Apalagi cuma baca gak ngerti. Lebih kawat lagi. Baca dan mengertilah. Tapi tolong lakukanlah. Dia menopang semuanya. Di tangannya. Dunia ini di tangannya, yes! Jangan bilang dunia di tangannya asal ngomong ya. Memang sih kalau diasumsikan, Yesus Tuhan ya Tuhan dong di tangannya. Bukan karena begitu. Itu asumsi abal-abal namanya. Itu kan kita yang bilang dia Tuhan, agama lain kan bilang tidak kan? Maka harus dikelirkan, di mana? Kesaksian Alkitab. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, tanpa dia tidak ada yang jadi. Kesaksian Alkitab. Bagaimana dia mati menebus dosa dan mengembalikan manusia ke jalan. Hebatnya, Josephus Pilo adalah dua sejarawan yang kafir mencatat peristiwa besar. Dan sampai sekarang fakta itu tidak bisa dibantah. Seluruh sistem nilai hidup ini, mau apapun engkau, urusan suami istri tidak bisa beres, urusan atasan bawahan tidak bisa beres, urusan negara, tanya Yesus, jawabannya ada semua. Pertanyaannya kita mau lakukan enggak? Bagaimana menghadapi musuh ya Pak? Supaya musuh jadi kawan, gampang. Tampar kanan, kasih kiri. Jadi maksud Bapak, ya saya ditampar. Habis itu, kasih lagi kiri. Berat amat, ya terserah kau. Yesus, bagus ya ajarannya ya. Doakan musuhmu. Kalau kau doakan musuhmu, kau akan diberkati. Memang iya sih. Kalau kita bisa mendoakan musuh dengan tenang, dengan plong, sudah merdeka kita pada dirinya kan? Kita doakan dia bisa tenang kok. Maka gak ada lagi unek-unek di sini, ya terserah dia mau apa. Kita nggak pusing. Saya pikir-pikir kadang-kadang saya ketawa lalu kecut. Karena saya sendiri juga suka fail. Saya bukan cuma tahu, udah khotbah. Lalu pikir, mestinya iya ngapain juga ya. Belajar lagi, jatuh lagi, bangun lagi, jalan lagi. Waduh, susah banget. Karena itu harus bergairah. Bagaimana Pak caranya tips supaya kita disukai orang? Gampang. Yesus berkata, kalau lakukanlah apa yang kau mau orang lain lakukan padamu. Kalau kau mau dihormati orang, belajar kau hormati orang. Kalau mau kau orang baik padamu, belajar kau jadi orang baik. Toh kalau kau orang baik, semua orang baik sama kamu. Waduh, itu mau dari rumusan manapun, logika yang diajarkan Yesus itu gak ada yang bisa bantai. Keren, keren, keren, keren, keren abis. Gimana jadi warga negara yang baik, Pak? Saya mau menjadi agamawan yang baik, tapi warga negara baik. Gampang. Berikan kepada Allah apa yang menjadi haknya. Dan berikan kepada Kaisar apa yang juga jadi haknya. Wis. Lalu si Paulus juga pernah ngomong kan. Dan kau, apa yang kau takutkan pada pemerintah kalau kau benar? Tapi takutlah kalau kau salah. Karena pemerintah tidak sia-sia menyandang pedang. Saya suka Alkitab. Jangan dibikin trik-trik macam-macam. Yuk kita lakukan. Yes. Dia menopang. Bukan saja keadaannya dunia, tapi sistem yang ada di dalamnya. Ini kalau komputer, hardware dan software-nya keren. Hebat. Sehingga bagaimana kita hidup dan berelasi. Bagaimana dunia ini bergerak. Kristus ada di sana. Saudaraku yang kekasih, ini menjadi luar biasa. Bagaimana supaya mati gak takut? Ya belajar kau dari Yesus. Dia sudah disalib, mau mati dia kan? Apa dia katakan? Bapa ampunilah mereka. Mereka gak tahu apa yang mereka perbuat. Si Paulus pun nanya, iya ya, betul. Sudah selesai, kuserahkan nyawaku. Lalu Paulus bilang, Paulus, duri, sakit, sakit. Tuhan cabut. Tidak, cukup kasih karuniaku bagimu. Tiga kali dia minta, tiga kali Tuhan bilang begitu. Apa kata si Paulus? Sekarang tahulah aku, di kelemahanku nyata kekuatanmu. Kalau gitu kelemahan masalah enggak? Enggak, karena itu kekuatan Tuhan. Nah lu, kalau gitu masalah-masalah enggak? Masalah itu bukan masalah, karena itu belas kasihan Tuhan. Tapi bagaimana kita bisa melakukan itu? Kitalah yang terlalu cengeng. Kitalah yang terlalu cengeng. Sampai berkat Tuhan pun kita curigai. Pembentukan Tuhan pun tidak kita terima. Kenapa harus gini? Kenapa gini? Kenapa gini? Semua maunya-maunya kita. No way. Kau boleh punya mau. Aku boleh punya mau. Kita boleh punya mau. Namanya manusia. Pasti ada mau. Tapi tolong tanya. Tuhan mau apa dari kita? Belajar tanya. Tuhan mau kita bagaimana? Tuhan titip apa sama kita? Kalau 2 talenta, jadikan 4. Tapi kalau 5, sorry loh. Tolong jadi 10. Kalau 1, cukup jadi 2. Gak usah jadi 4. Tuhan, gue gak nuntut unek-unek yang aneh-aneh. Itu sebab janda miskin itu merdeka. Kristus menopang seluruh sistem. Celakanya dunia menolak Kristus. Sesudah disalibkan waktu dia datang pertama, menuju kedatangan kedua, Yesus sudah disangkali. Orang liberal berkata Yesus bukan Tuhan. Saksi Yehova berkata Yesus bukan Tuhan. Dia bukan pencipta, dia ciptaan yang pertama. Ronald yang saya bilang itu, Ronald apa namanya ya? Yang penulis buku membantah ketritunggalan itu. Dia bilang Yesus sama seperti makhluk lain. Ya, Allah itu adalah istilah ilah. Dia main di kata itu. Sama dengan malaikat-malaikat. Nah, next week kita akan lihat bagaimana Alkitab menggambarkan Yesus lebih tinggi dari malaikat. Dan malaikat melayani dia. Clear banget. Luar biasa. Sehingga pemahaman kita akan kristologi harus kental. Pertama, ingat. Dia datang menggenapi seluruh apa yang dikatakan para nabi di PL. Dia yang datang adalah dia, anak Allah yang hidup, yang berhak menerima segala yang ada. Tapi ironi, di dalam hak menerima segala yang ada dia datang, justru dia gak dapat apa-apa. Semua orang berkata, tidak ada tempat. Sehingga Natal yang kita omong kemarin ya, Natal kita ironi. Penolakan terhadap Kristus. Maukah jadi orang Kristen? Mau jadi seperti Maria? Siapa yang mau? Mungkin kita bilang, Pak, jangan jadi Maria lah. Atau jadi Yusuf itu susah. Saya jadi Agustus saja lah, Pak. Kan juga memuliakan Tuhan. Walaupun gak sadar, paling gak akan posisi saya pakai untuk mensukseskan rencana sorga. No way. Mainkan peran. Dan dia yang berhak menerima segala yang ada. Dia menjadikan segala sesuatu. Yesus adalah pencipta. Dialah cahaya kemuliaan Allah. Kalau kau melihat dia, kau sudah melihat Allah. Dan kalau kau tanya, apa itu? Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Lihatlah Yesus. Itulah gambar dan rupa Allah. Yang Ibrani katakan, dia dicobai tapi tidak berdosa. Yang Matius gambarkan di Taman Getsemani. Dia punya keinginan. Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi gambar dan rupa Allah itu membuatnya koma, bukan titik. Namun, ya Bapakku, bukan kehendakku. Kehendakmulah yang jadi. Apakah kita gambar dan rupa Allah? Maka kita akan berkata, bukan kehendakku ya Bapa, kehendakmu yang jadi. Tapi harap mengerti, begitu kau mau kehendak Allah terjadi dalam hidupmu, kita disayat-sayat. Hanya satu yang bisa memungkinkan itu. Sangkal dirimu. Maka Tuhan hidup di hidupmu. Selama kau tidak menyangkal dirimu, kaulah pemilik hidupmu. Kaulah penguasa dalam hidupmu. Dan pikul salibmu. Wow. bagaimana memainkan peran itu. Karena itu saudara, iman kita itu harus terus-menerus terlatih dan berlatih untuk terus bertumbuh. Memahami apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan ini. Terus melakoni dari hari ke hari. Sehingga kita melakukan apa yang dia perintahkan. Apa yang menjadi ketetapan-ketetapannya. Dia menopang segala sesuatu. Dan setelah selesai mengadakan penyucian dosa, dikatakan ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Ia kembali kepada kemuliaannya. Ia ada di sorga mulia. Dan itu pula lah kesaksian Stefanus di Kisah Para Rasul. Ketika Stefanus mau dirajam batu, orang sudah datang. Aku melihat kemuliaan Allah. Anak Allah ada di sebelah kanan Bapa. Lempar batu sampai mati. Terus ada yang bilang, oh Yesus itu tangan kanannya Allah. Nanti dulu. Kalau tangan kanan Allah ya bukan Allah. Tangan kanan itu cuma orang kepercayaan. Bukan itu maksudnya. Ketika Kristus yang memainkan peran menyangkal diri itu, menyangkali keilahiannya menjadi sama dengan manusia, naik di dalam kehambaan, ia mendapat kemuliaan. Persis seperti yang dikatakan kita Filipi. Seluruh lutut bertelut kepada dia. Dia Allah yang hidup. Tapi kan dia cuma kanan Allah. Sekarang kalau aku katakan, kalau Yesus yang kita bilang, Allah ada di mana? Di sebelah kirinya dong. Yang benar aja kau. Ini bukan main tangan kanan, tangan kiri begitu. Yesus itu tangan kanan Allah. Terus ku jawablah nama kau nanti. Kalau begitu, Allah adalah tangan kiri Yesus. Ya kan berdiri kan begitu ya? Yang tangan kananku, orang itu bilang aku tangan kirinya kan? Ini bukan bicara itu. Kemuliaan yang ditaruh pada dia seperti kata Filipi. Itu yang lihat Stefanus. Sehingga Stefanus bergairah untuk menjadi hamba Allah. Seperti cahaya kemuliaan. Gambar dan rupa Allah yang dilihatnya itu. Sehingga waktu dia dirajam, lempar batu, dia tenangnya setengah mati. Wow, indah ya. Stefanus mati muda. Dirajam batu. Tapi hidupnya bermutu. Berapa umur kita? Berapa banyak pengabdian kita pada Tuhan kita? Berapa kapasitas kemampuan kita? Berapa yang kita kembalikan kepada dia? Yuk tanya diri kita. Terlalu banyak sebetulnya waktu kita habiskan untuk diri kita. Kapasitas kita mampu, apa kemampuan kita habiskan untuk diri kita. Mengabdilah, nikmatilah belas kasihan Tuhan. Bukan berarti kamu berhenti kerja lalu kerja di gereja terus. No. Pekerjaanmu pun harus jadi pengabdianmu. Dimanapun kau ada. Biar orang juga melihat cahaya kemuliaan Allah pada dirimu. Seperti orang melihatnya pada Kristus Tuhan itu. Cahaya kemuliaan Allah yang sejati. Itu sebab Yesus menuntut kita. Hendaklah engkau sama. Sempurna. Seperti Bapamu sempurna. Bagaimana bisa? Karena penebusan Kristus atas kita adalah penebusan yang sempurna. Maka kita sudah punya potensi sempurna. Cuma satu. Lakukan apa yang dia perintahkan. Sempurnalah engkau. Sangkal dirimu. Pikul salibmu. Just that. Saya harus dengan jujur berkata. Seringkali tidak aku sangkali diriku. Ku ikuti keinginan diriku. Aku menyesal. Lalu doa lagi. Bangun lagi. Jalan lagi. Betapa perlunya kehati-hatian dalam hidup ini. Ketika hidup terasa mudah. Ketika semua yang kita dapatkan terasa mudah. Jujur ya, kebergantungan Tuhan terasa berkurang ya. Ketika kita menghadapi persoalan yang begitu berat, sulit, heran, kita kusuk banget doanya. Cuma masa sih mesti kusuk? Supaya kusuk doa lalu aku berdoa, Tuhan bikinlah mereka penuh dengan persoalan. Supaya doanya kusuk. Kan gak enak juga kalau doa begitu ya. Lalu aku berdoa berkati mereka, tapi kau diberkati gak jadi kusuk. Please berkelahilah dalam dirimu. Nikmatilah berkatnya. Jangan kehilangan kekusukan. Caranya gimana Pak? Jadilah dewasa dalam imanmu, jangan kayak anak-anak. Kalau sudah punya makanan aja, sombongnya setengah mati. Aku punya makanan, kamu enggak punya. Temannya diejek-ejek, ya. Kan anak-anak tuh. Papaku kasih ini ye, papaku kasih ini ye, kamu gak dikasih papamu. Itu anak-anak berkelahi. Bangganya setengah mati. Tapi lupa, persislah kita orang Kristen begitu. Ini berkatku, terlalu ribut dengan berkat. Tapi tidak melayani Tuhan kita. Dia cahaya kemuliaan Allah. Dia menopang dengan penuh kekuasaan. Dia mengadakan penyucian dosa. Dia kembali ke tempat yang maha tinggi. Dan dia menatap kita. Jangan lupa, dari sana dia akan datang kembali. Bukan lagi sebagai juru selamat. Bukan lagi untuk menyelamatkan. Langsung memilah. Mana lalang, mana gandum, mana kambing, mana domba. Mana batak, mana batik. Beda itu. Clear. Warnamu. Kalau kau Kristen, jadi Kristen. Jangan abu-abu. Saya selalu berharap gereja kita ini punya umat yang militan. Tapi bukan ekstremis ya. Militan dalam bersikap iman. Berkairah, belajar Alkitab, mau ngerti. Terus berbisnis untuk melakukan itu gimana. Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Gak gampang saya ngerti kok. Kita bergumul sama-sama yuk. Karena itu kita jangan habiskan waktu untuk hal-hal yang gak perlu. Kita satu padu, saling bantu, saling tolong. Ayo. Gak ada mungkin Big Man Sirai tanpa kelemahan. Omong kosong itu. Kalau dari mimbar ini ku katakan, puji Tuhan aku tidak punya kelemahan. Penipu aku. Tapi tolong jangan kau manfaatkan kelemahanku. Supaya kau tampak bagus di hadapanku. Kelewatan juga kau. Tolong aku di kelemahanku. Lapisi. Tapi Menda, stop. Nick bikin salah. Iya. Udah gak apa-apa. Biar saya beresin. Saya rapiin. Wah, enak ya. Thanks. I need you. Itu hidup kita. Kita gak bisa sendiri. Kita bersama. Sehingga dengan demikianlah kita melayani dia. Sehingga dia sudah ada di tempat yang tinggi. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya. Jauh lebih indah daripada nama mereka. Malaikat itu bukan Yesus Kristus, juru selamat penebus dosa. Malaikat itu bukan yang diurapi. No. Di surga dia jauh lebih tinggi. Kenapa ya Ibrani mengkompar? Kenapa Ibrani membandingkan Yesus dengan malaikat? Kalau memang di Allah ya udah gak usah dibanding-banding dong. Betul enggak? Please. Ibrani lagi ngomong Yesus yang datang ke dunia itu loh. Kalau di Allah gak ada yang mau diskusi. Ngapain capek diskusi? Ini lagi mendiskusikan pada tiap orang yang menganggap Yesus itu sama aja kok. Manusia biasa kok. Anaknya si Mario Yusuf kok. Itu loh yang mau dilawan sama si Ibrani. Stop kau. Waktu kau memandang malaikat hebat, ketakutan kau kan? Kalau lihat malaikat datang, senang kau. Ini lebih hebat dari malaikat. Itu loh. Jadi membaca Ibrani, jangan saudara nempel dengan pemikiran sendiri. Saudara lagi bayangin ada orang, apa tuh Yesus? Yesus kan cuma datang, mati disalib. Terus teriak-teriak lagi. Bapak, kenapa kau tinggalkan aku? Ya, apaan tuh? Kita pernah membahas itu ya. 7 kata penuh kuasa. Waktu Yesus berteriak, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bukan karena tidak berdaya. Powerful. Bagaimana Allah yang sumber hidup, yang bisa mengatakan Lazarus bangun dan hidup. Tapi dia rela mati, melepas hidup. Dia bisa memberi hidup, tapi hari ini dia justru hidupnya dipersembahkan. Dan dia mati. Bukan karena dia tidak berdaya, tapi karena dia rela. Pertanyaannya adalah, kenapa dia rela mati? Padahal yang salah kita. Cinta kasihnya. Wah itu keren. Hebat itu. Powerful betul. Nah oleh karena itulah saudaraku yang kekasih. Biarlah ini menjadi pergumulan dalam hidup kita. Bagaimana kita berkelahi. Bagaimana kita memainkan peran kita. Dia sudah datang. Dia sudah menolong kita semua. Ayo kita memuliakan namanya. Dia jauh lebih tinggi dari semuanya. Maka dibungkamlah oleh si Ibrani seluruh pengkritik-pengkritik Kristus. Lalu dijelaskan. Ingat, kalau ada di sekenal kanan Allah Bapa, artinya dia sama dengan Bapa. Dia ada bersama dengan Bapa, dimuliakan. Malaikat tidak sampai di situ. Malaikat mesti tunduk di kaki Bapa. Sujudlah malaikat itu, lalu memuji-muji Allah. Yesus tidak di situ. Yesus tidak sujud memuji-muji Allah Bapa. No. Dia di sebelah kanan, bersama dengan. satu dengan Allah yang hidup. Malaikat yang tunduk. Malaikat memuji dia. Malaikat melayani dia. Anak domba Allah yang agung itu. Biarlah keimanan kita akan Kristus terus bertumbuh. Dan ingat kalimatku tadi. Investasi waktumu. Belajarlah sampai terluka untuk mengenal Tuhanmu. Dan kalaupun itu kita lakukan sampai mati pun, kita tidak pernah bisa mengenal dia penuh. Karena itu jangan buang waktu. Ayo belajar. Makin benar. Seperti yang Tuhan mau. Biarlah Tuhan menolong kita. Tuhan memimpin kita. Dan kita bertumbuh dalam kebenaran yang utuh. Yesus Kristus, Juru Selamat, menopang seluruh hidup. Di mana kita hidup? Pada Kristus itu. Itu sebab dikatakannya, kalau engkau dalam aku di dalammu, apapun yang kau minta akan diberikan Bapa-Ku. Tapi tolong jangan salah ngerti, Tuhan aku di dalammu, engkau di dalamku. Aku minta mercy Tuhan, bukan. Minta rumah pindah Tuhan, bukan. Lalu minta apa-apa? Kau tahu apa yang Yesus bilang? Pekerjaanku adalah mengerjakan kehendaknya dan mengerjakan sampai apa? Selesai. Makananku, hidupku melakukan kehendaknya. Apapun yang kau makan, enak atau tidak enak, itu hanya warna-warni untuk isi perutmu. Tapi makanan pertama dan utamamu yang membuat kau hidup, aku hidup, adalah melayani dia. Melakukan kehendaknya. Tuhan dalam kita, dia di dalam kita, kita di dalam dia. Maka hidup kita akan menjadi seperti apa yang dia mau. Amin. Kita tunduk kepala. Coba tanya dirimu. Apakah engkau sudah seperti yang Tuhan mau? Jika belum, berdoalah. Katakan Tuhan ampuni aku. Banyak kelemahan, banyak kekurangan. Kegairahan membaca, mengerti, menggali Alkitab. Kegairahan belajar, mengerti, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Berdoalah. Bapa di dalam surga, tolong kami. Untuk bukan saja menyadari dan mengerti. Engkau Yesus Kristus, Tuhan yang menopang hidup kami. Engkaulah cahaya kemuliaan Allah. Gambar wujud Allah yang sejati. Yang tak bisa kami katakan, tak kami ketahui. Karena kau datang di bumi, di hidup ini. Yang tak bisa kami katakan bagaimana harusnya hidup dan mempertanyakannya. Karena kau sudah mengajarkan semuanya. Tuhan tolong kami. Tak lagi berputar di pertanyaan. Tak lagi berputar. Karena tak mau tahu apa yang kau tetapkan. Kami berdoa menyerahkan segenap hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuntun pimpin dalam cinta kasih-Mu. Sehingga sungguh ya Yesus Kristus. Nama yang selalu kami sebut. Kami hidup di dalamnya. Untuk puji hormat bagi nama-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan. Juru selamat penebus dosa kami. Sumber hidup kami. Yang menjaga melindungi hari-hari kami. Kami berdoa. Kepada Bapa di dalam surga. Dengan pertolongan Roh Kudus. Allah kami yang Esa. Amin.